lagi kau dekati. Ku hanya ingin sendiri. Jangan lagi kau urusi diriku yang hina ini. Bukankah kau yang mulai? Mengapa ku jatuh hati? Sampai saat suatu hari kasihku engkau miliki, tetapi mengapa ini kau lain sekali? Makin lama aku kau jauh. Akhirnya kau tinggal pergi. Betapa hancur hatiku, sakitku menanggung rindu. Ku ingin lepas selalu, selama malam berlalu. Makin lama aku kau jauhi, akhirnya kau tinggal pergi. Betapa hancur hatiku, sakitku menanggung rindu.